Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minad dalalati wan-nar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Falhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Demikian pula falhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kemudahan, banyak kenikmatan kepada kita semuanya, baik kemudahan terkait dengan menghadiri majlis ta'lim, demikian pula kemudahan terkait dengan mencari penghasilan, ma'isyah. Kalau kita melihat ke salah satu tempat yang sangat jauh, dalam artian tidak memungkinkan untuk menghadiri majelis ta'lim yang berjalan di sebuah tempat karena memang kondisi yang naam, yang jauh dan terkhusus di salah satu kampung yang ada di lereng ataukah kaki bukit Gunung Sumbing sana. Ternyata di sana banyak kaum muslimin yang mereka alhamdulillah rajin untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Naam. Dan alhamdulillah juga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka memberikan taufiknya kepada mereka sehingga mereka betul-betul kokoh dalam berpegang teguh dengan agama Islam ini, dalam artian tidak mudah untuk dikristenkan. Nah, ketika kami sampai di kampung tersebut, suasana yang sangat ya membuat takjub kita. Ternyata ada di kampung terpencil seperti itu yang sangat tinggi datarannya, masjidnya ya besar. Nah, masjidnya besar. Ya mungkin bisa dikata sangat jarang sekali dapati masjid seperti itu di daerah pegunungan, daerah pelosok yang sangat tinggi. Jaraknya katanya kalau dari alun-alun itu 18 kilo naik ke atas. Kalau dari sini, misalkan dari sini sampai alun-alun itu 20 kilo, berarti 20 kilo tambah 18. Berapa? 38 kilo. Nah, kurang lebih perjalanan 1 jam lebih. Ya, lebih dikit. Nah, alhamdulillah sekali lagi Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada mereka, tidak mudah untuk dikristenkan. Ya. Dan memang diakui oleh bekas ya pastor, ya kebetulan juga ada yang dulu jadi pastor kemudian tobat dari naam kepasturannya. Di antara sebab dia bertobat dari kepasturannya itu, ketika dia mempelajari ataukah kebiasaannya dalam bantah Al-Quran, dan ketika hendak membantah itu kan harus mempelajari dulu ataukah membaca yang hendak dibantah. Nah, dia membaca Al-Quran kemudian dibantah dengan kitab yang diajarkan oleh romonya ataukah pastor seniornya, ini kitab Injil. Nah, walhasil ketika ujian akhir, nah mungkin ujian seleksi atau gimana, dia mendapatkan banyak dari kebenaran-kebenaran itu justru ada dalam Al-Quranul Karim. Ataukah sebelum itu dia juga membaca kitab Injil yang cetakan sangat lama sekali. Ya. Jadi dia sebetulnya sudah memiliki enam kejanggalan-kejanggalan ataukah mendapatkan kejanggalan-kejanggalan setiap dia membaca kitab Injil dari satu periode dengan periode sebelumnya itu berbeda. Periode sebelumnya dengan sebelumnya lagi berbeda. Nah, suatu ketika dia pun mendapatkan kitab Injil yang cetakan sudah sangat lama sekali. Periodenya sudah sangat lama sekali. Nah, dan dia dapati katanya banyak perkara-perkara yang tercantum di situ isinya mirip dengan Al-Quran Al-Karim. Sehingga dia pun bertobat dan kemudian masuk ke dalam agama Islam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan orang tersebut betul-betul sebagai seorang muslim yang sejati. Nah, kata bekas pastor itu, dia mengatakan memang daerah tersebut, ya, daerah kecamatan Bandungan, Kaliangkrik itu sulit untuk dikristenkan dibandingkan daerah-daerah yang lainnya. Kalau kita lihat ke Sawangan, ya, sungguh membuat hati kita sedih. Nah, terkadang kita dapati sini masjid, sini gereja. Kadang masjidnya ya bangunannya kurang terurus, gerejanya yang semakin mewah, semakin megah. Kucuran dana terus mengalir pada mereka. Ada juga di daerah Cepulung Kopeng sana ya juga seperti itu, ada hadapan. Sini gereja, situ masjid. Ya, di atas gereja ini, di atasnya gereja ini ada seorang muslim. Nah, tiap hari mendengarkan ya nyanyian-nyanyian dari mereka-mereka yang ada dalam gereja tersebut. Nah, dan dulu ketika kami serombongan, ketika masih nyantri, ya naik ke Gunung Sumbing lewat daerah tersebut, orang ini betul-betul ya senang sekali ketika naam kami mampir. Nah, sampai-sampai betul-betul mengharap kalau seandainya ada di antara kami yang mau untuk mengisi kajian di situ. Karena memang apa namanya kristenisasi luar biasa. Katanya dulu lurahnya ini ya terpengaruh dengan dunia. Nah, sehingga lurahnya tadi sudah akhirnya tunduk kepada misionaris. Akhirnya masyarakat yang ada di kelurahan tersebut kemudian jadi murtad. Nah, walhasil sekali lagi falhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi mempermudah, dan Allah azza wa jalla mudahkan kepada kita untuk bisa menghadiri kajian majlis ta'lim seperti sekarang ini. Yang saya gambarkan tadi di lereng Sumbing, nah, yang jaraknya kurang lebih 18 kilo dari alun-alun Magelang, mereka ingin mendidik anaknya itu luar biasa mencari-cari seorang pengajar kesulitan. Dalam artian seorang pengajar memang bisa mengajari anaknya ini membaca Al-Quran dan semisalnya. Nah, dan sang ayah ini tadi, masya Allah, dia juga memelihara jenggotnya. Dan insya Allah, ya karena memang tahu ilmunya, tahu hukumnya. Ya, memelihara jenggotnya, panjang jenggotnya. Nah. Kemudian, terkait dengan penghasilan mereka, nah, itu juga sangat jauh berbeda dengan kita semua. Alhamdulillah kalau kita kan duduk empuk ya, iyob. Nah, kalau mereka itu naik turun gunung, mengangkut ya kompos gitu ya, pupuk organik. Nah, yang itu baunya tidak sedap tentunya. Nah, di satu sisi sehat, tapi di sisi lain ketika hasil panennya apa itu harganya anjlok gitu ya, ya seperti paceklik. Nah, ibaratnya membelikan SGM ya, susu untuk anak itu betul-betul sangat ya kesulitan sekali. Nah, betul-betul diiman uangnya. Tayyib. Belum lagi terkait dengan makanan yang mereka konsumsi, sangat jauh berbeda ataukah sangat jauh dengan kita kondisinya. Kalau kita alhamdulillah di setiap harinya menikmati nasi ya dari beras, kalau mereka dari jagung ya. Kalau dari Wonosari itu mungkin ada sebagian yang masih pakai atau makan apa namanya itu katul atau apa gaplek gitu ya. Nah, karena memang di daerah tersebut nggak mungkin untuk bercocok tanam dengan padi, ya dataran yang sangat tinggi sekali, ibaratnya membuat sumur bor aja, ya sumur bor itu yang membuat sudah awang-awangan mungkin gitu, ya. Mau dibayar berapaan mungkin sudah awang-awangan, karena dataran sudah sangat, ya sangat tingginya itu. Nah makanya yang mereka tanam adalah yaitu jagung. Ya, kanan kiri sekian kebun, sekian ladang yang mereka miliki, nah ditanami dengan jagung. Dan itulah yang menjadi apa namanya makanan pokok mereka. Ya meskipun dari satu sisi tidak mengandung apa namanya itu atau kadar gulanya rendah gitu ya. Nah, cocok bagi yang menderita apa? Diabetes. Tapi kayaknya orang yang terkena diabetes itu untuk tinggal di sana kayaknya juga paling kuat 1-2 bulan. Setelah itu pengen kembali lagi ke kampung halamannya, kembali ke bawah, nggak kuat mungkin. Nah, sehingga masyaallah, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, falhamdulillah sekali lagi Allah azza wa jalla permudah kita. Naam, yang pertama untuk menghadiri majelis ta'lim, kajian ilmiah, kajian ilmu. Kemudian yang kedua, Allah ta'ala mudahkan kepada kita terkait dengan untuk mencari ma'isyah. Naam. Kemudian ma'asyar ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan untuk mendengarkan penjelasan al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa'. Pada kesempatan sebelumnya telah kita dengarkan sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasul alaihi salatu wasallam mengisahkan atau menceritakan ketika beliau dibawa ke atas langit, yakni Mi'raj, melakukan perjalanan ke langit, ke atas, didampingi oleh malaikat Jibril. Beliau melewati masyarakat yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga ataupun dari kuningan. Kemudian mereka gunakan kuku-kuku tersebut untuk mencakar wajah-wajah mereka, merobek-robek wajah mereka sendiri. Dan juga digunakan untuk mencakar ataukah merobek-robek dada-dada mereka. Maka akhirnya Rasul alaihi salatu wasalam pun terheran dan bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka ini? Malaikat Jibril mengatakan, alladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang suka untuk memakan daging-daging manusia, yakni yang suka untuk menggunjing, suka ghibah, suka ngondo orang lain. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka merusak harga diri dan kehormatan orang lain. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya, wa fi Jami' At-Tirmidzi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Namun hadis yang tidak kita bacanya adalah hadis yang dhaif sanadnya, didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sunan At-Tirmidzi ataukah Sahih Sunan At-Tirmidzi. Naam. Riwayat ini menyebutkan, yakhruju fi akhir zaman qaumun yaqtuluna ad-dunya bid-din. Akan muncul di akhir zaman masyarakat yang menggunakan agama untuk menipu ataukah mendapatkan kekayaan dunia. Wa yulbisuna lin-nasi musuqadh-dhani minallin. Kemudian mereka memakaikan kepada manusia musuqadh-dhan. Walalam maksud dari musuk ini apakah kain ataukah minyak wangi ataukah apa? Adh-dhan itu domba. Minallin dari kelembutan. Al-sinatuhum ahla minasukar. Lisan-lisan ucapan mereka manis, bahkan lebih manis daripada gula. Ya, mungkin semanis madu. Ya, ucapannya itu menggiurkan. Ucapannya itu betul-betul memukau, membuat orang yang mendengar naam simpati. Tapi sekali lagi di sini kita sekedar lewat aja. Wa qulubuhum qulubudz dhi'ab. Kalbu-kalbu mereka ya, seperti kalbu-kalbu serigala. Nah, nah ini serigala berbulu, berambut manusia, bukan berbulu domba. Yaqulullahu azza wa jalla abiyya yaghtarun wa alayya yajtari'un. Apakah mereka lalai kepadaku dan mereka lancang kepadaku? Naam. Wa biyya halif ta atau apa di sini? Di tempat ana atau yang ana pegang ada huruf ta-nya. Wallah alam bacanya gimana? La ba'athanna 'ala ulaika fitnatan tad'ul halima fiha hayranan. Sungguh-sungguh aku akan mengirimkan kepada mereka ujian dan cobaan malapetaka yang menjadikan seseorang yang sabar dalam menjalani, yang sabar dalam menjalaninya itu bingung. Nah, sekali lagi hadis ini dhaif. Wa dzakar Ibnu Abi Dunya min hadits Ja'far Ibnu Muhammad an abihi an jaddihi qala Ali ya'ti 'ala an-nasi zamanun. Ibnu Abi Dunya menyebutkan sebuah hadis dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya. Nah, bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismu. Akan datang kepada manusia suatu zaman, sebuah masa, suatu masa yang mana agama Islam ini tidak lagi tersisa kecuali tinggal namanya saja. Nah, namanya sih ada Islam, tapi orang-orangnya, perbuatan dan ya kelakuannya tidak menunjukkan sebagai orang Muslim. Ya, di masa itu Islam tinggal namanya saja. Wala minal Qur'ani illa rasmu, dan tidak lagi tersisa Al-Qur'an kecuali hanya tulisannya saja. Yang mempelajarinya enggak ada, yang membacanya enggak ada. Nah, menjadi ya kayak anak yang naam tidak diperhatikan. Nah, kecuali tulisannya saja yang ada. Enggak ada yang perhatikan Al-Qur'an. Masajiduhum yauma idzin amirah wa hiya kharabun minal hadi atau minal huda. Masjid-masjid mereka ketika itu ramai. Ya, masjidnya termakmurkan, ramai. Akan tapi masjid-masjid mereka itu kosong dari petunjuk. Berarti isinya ya, menyimpang dari syariat Rasul alaihi salatu wasalam. Ramainya, kalau dalam bahasa orang Jawa itu ubiang ubiung, ya ramainya itu ya sementing ramai gitu aja, pokoknya ramai. Nah, dan keramaian yang mereka lakukan itu jauh dari, bahkan kosong dari hidayah Rasul alaihi salatu wasalam. Ulama'uhum syarrun syarrun man tahta adimis sama. Tokoh-tokoh mereka, nah, tokoh-tokoh agama mereka itu sejelek-jelek orang yang ada di bawah langit. Minhum kharajatil fitnah wa fihim ta'ud. Dari mereka sumber kerusakan, sumber kehancuran. Nah, dan kepada mereka kembalinya sumber kehancuran dan kerusakan tersebut. Ujian, cobaan, malapetaka dimunculkan sumbernya dari mereka dan kembalinya juga ujung-ujungnya kepada mereka. Wa dzakara min hadits Samak atau Kasimak. Wa dzakara min hadits Samak ibn Harb an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud an abihi qala idza dhahara ar-riba waz-zina fi qaryatin Azza azza wa jalla bihalakiha. Dan Ibn Abi Dunya juga menyebutkan sebuah hadis dari riwayat Samak bin Harb dari Abdurrahman ibni Abdullah ibni Mas'ud dari ayahnya, yakni dari Abdullah bin Mas'ud. Bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan apabila riba, naam, jual beli yang mengandung unsur riba ataukah utang piutang yang mengandung unsur riba, naam, sudah tampak di tengah-tengah masyarakat, demikian pula perzinaan sudah nampak di tengah-tengah masyarakat, maka Allah Azza wa Jalla akan mengumumkan kehancuran, naam, masyarakat tersebut, daerah tersebut. Wa min marasili al-hasan, dan dari ucapan Al-Hasan Al-Basri atau riwayat-riwayat Al-Hasan Al-Basri, idza azhara an-nasu al-ilma wa dayya'u al-amal, apabila manusia telah menampakkan ilmu namun mereka tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Mereka punya ilmu, menampakkan keilmuannya tapi tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Wa tahabu bil alsun wa tabaghadu bil qulub. Mereka, naam, saling cintanya itu cuman dalam lisan ucapan saja. Tapi dalam hatinya itu saling bermusuhan. Ya. Hatinya dongkol tapi ucapannya nggih seperti itu. Ya, Mas. Baik, khair dan semisalnya, tapi hatinya dongkol. Wa taqata'u al-arham, dan mereka saling memutuskan hubungan silaturahim. Kata Al-Hasan Al-Basri, la'anahumullahu 'azza wa jalla 'inda dzalik. Allah Azza wa Jalla akan menurunkan laknat kepada mereka ketika itu. Fa'asammahum wa'a'ma abusaruhum. Sehingga jadilah mereka itu tuli dan mereka buta pandangannya. Terkait dengan sahih dan dhaifnya, di sini tidak disebutkan, dan ana mencoba mencari juga belum sempat ketemu. Wallahu a'lam bishawab. Wa fi sunan Ibn Majah min hadithi Abdullah Ibn Umar Ibn Al-Khattab qal kuntu ashiru atau kuntu ashira ashrata isbir kuntu ashira ashrati ruhtin min al-muhajirina 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam sunan Ibn Majah dari sahabat Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab bahwa beliau mengatakan, dulu aku termasuk dari naam serombongan kalangan muhajirin. Fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi wajhi. Ketika itu cuma ada sepuluhan orang. Naam. Dan beliau termasuk dari yang ke-10 tersebut. Tiba-tiba ketika itu Rasul alaihi salatu wasallam mendatangi mereka, ya, atau menoleh menghadap kepada mereka dengan wajah beliau, faqal, kemudian Rasul mengatakan atau bersabda, ya ma'asyarul muhajirin, khamsa khisalin a'udhu billahi antudrikuhunna. Wahai orang-orang muhajirin, ada 5 perangai, 5 sifat yang aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla semoga kalian tidak mendapati 5 perangai tersebut. Ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha. Tidaklah nampak perbuatan fahisyah, perbuatan yang kotor, yang jorok di tengah masyarakat Hatta a'lanu biha, maka ketika masyarakat itu sudah menampakkan secara terang-terangan perbuatan kotor tersebut, fahisyah, illa butulu bitawain, melainkan Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan kepada mereka dengan penyakit ta'un. Wal auja' dan na'am kelaparan. Bisa jadi larang pangan, bisa jadi karena gagal panen dan semisalnya. Kelaparan. Allati lam takun fi aslafihim alladzina madaw. Yang mana balasan ataupun ya malapetaka seperti itu belum pernah terjadi pada masa generasi sebelum mereka yang telah lalu. Nah, wala naqasa qaumun al-mikyala wal-mizan, dan tidaklah sebuah masyarakat mengurangi timbangan maupun takaran. Kalau menakar ya dikurangi yang seharusnya muncul seperes. Kalau nimbang yang seharusnya valid timbangannya ya di bawahnya bandoli paku. Nah, ataukah bandoli kerikil di berasnya. Nah, berasnya 1 bagor, kerikilnya 1 kilo, lumayan. Nah, kalau 1 kintal lumayan. Tidaklah sebuah masyarakat mengurangi timbangan ataupun mengurangi takaran ketika dia menjual, ketika dia berdagang, illa butulu bisinin, melainkan Allah Azza wa Jalla akan ya timpakan kepada mereka sebuah musibah malapetaka dengan asinin, yakni paceklik. Ya. Mahalnya sandang pangan. Mahalnya na'am makanan. Wa syiddatil mu'nah. Dan sulitnya al-mu'nah, yakni makanan pokok. Wajuri sultan, atau mungkin sulitnya penghasilan juga bisa. Wajuri sultan, demikian pula Allah Azza wa Jalla akan timpakan kepada mereka seorang penguasa yang ya zalim, yang semena-mena, sakarepe dhewe. Ya. Nah, wama mana'a qaumun zakata amwalihim, dan tidaklah sebuah masyarakat yang mereka menahan tidak mengeluarkan zakat dari harta kekayaan mereka, bukan zakat profesi tapi harta kekayaan, uang ya, emas, nah ataukah peternakan kerbau, sapi, nah kambing. Nah, illa muni'u al-qatar minas sama, melainkan mereka akan diuji ataukah dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dengan tidak diturunkan kepada mereka air hujan, kemarau panjang. Ya. Yeah. Jadi ini merupakan balasan ataukah ya peringatan dari Allah Azza wa Jalla yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada mereka, sehingga kalau mereka betul-betul ingat dan memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, mereka pun akan sadar dan kemudian bertobat. Ya, bisa jadi ini karena memang perbuatan kita yang salah, bisa jadi ini perbuatan ya ataukah dikarenakan kemaksiatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kemarau panjang, musim tidak menentu, gagal panen, ya, penghasilan yang sulit dan semisalnya. Nah, walaulal bahaim, dan kalaulah seandainya bukan karena Allah Azza wa Jalla juga memberikan sifat kasih sayang kepada binatang. Nah, jadi kalau seandainya tidak ada binatang, lam yumtaru, niscaya mereka tidak akan diberikan air hujan, tidak akan diturunkan air hujan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah banyak binatang yang masih hidup di muka bumi ini sehingga menjadikan Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmat-Nya. Allah Azza wa Jalla na'am memberikan anugerah turunnya air hujan di muka bumi ini. Na'am. Dan terkait dengan hadis ini kepada mereka. Wala khafara qaumun al-ahda, dan tidaklah sebuah masyarakat yang mengingkari janji. Apa yang dimaksud al-ahd? Janji di sini ketika seorang manusia dalam kandungan ya mendapatkan ataukah melakukan perjanjian kepada Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya, kemudian ketika dia hidup di dunia ternyata tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ataukah ya perjanjian yang lainnya. Illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim, melainkan Allah Azza wa Jalla akan timpakan malapetaka kepada mereka dengan dikuasakannya musuh atas mereka. Jadi musuh-musuh kaum muslimin berhasil menguasai muslimin, menguasai mereka. Fa'akhadu ba'da ma fi aydihim, kemudian mereka mengambil ba'da ma fi aydihim. Anak kurang faham maksud dari kalimat ini. Apa maksudnya mereka melakukan yang menyiksa kaum muslimin ataukah bagaimana? Wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu 'azza wa jalla fi kitabihi illa ja'alallahu ba'suhum ba'sahum bainahum. Dan tidaklah wa ma lam ta'mal, dan ketika para pemimpin itu tidak berhukum, tidak melakukan hukum Allah Azza wa Jalla, hukum yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam Al-Qur'anul Karim, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan kepada mereka ba'sahum bainahum, yakni kejelekan yang menimpa mereka semuanya. Masyaallah ikhwah rahimakumullah, hadis ini ataukah riwayat ini hasan dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Ya. Beliau mengatakan bahwa riwayat ini hasan. Nah, jadi dari riwayat yang sahih barusan ada 5 perkara yang Rasul alaihi salatu wasalam berlindung kepada Allah Azza wa Jalla supaya para sahabat tidak mendapatkannya, tidak memilikinya. Yang pertama tadi adalah nampaknya atau secara terang-terangan masyarakat melakukan kemaksiatan ataukah perbuatan yang kotor, yang jorok. Kemudian yang kedua, tidak melakukan pengurangan dalam timbangan maupun takaran. Yang ketiga, tidak menahan zakat harta benda. Kemudian yang keempat, tidak ingkar janji. Dan yang kelima, seorang pemimpin yang tidak berpegang ataupun berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian riwayat setelahnya dari yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala wa fil musnad wa sunan min hadithi Amr Ibnu Murrah an Salim. Ini adalah riwayat hadith yang atau riwayat yang dhaif, didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam dhaif Sunan Abi Dawud. Riwayat setelahnya itu dhaif. Nah, kemudian ini kita lewati, kita langsung baca setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Ibrahim Ibni Amr As-Sun'ani qala أَوَحَى اللَّهُ إِلَى يُوشَعَ إِبْنِ نُون. Kata Ibn Abi Dunya dari Ibrahim Ibn Amr As-Sun'ani bahwa beliau mengatakan Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyunya kepada Yusha bin Nun. Anni muhliku min qaumika 40 alfan min khiyarihim. Kata Allah Ta'ala dalam kisah ini disebutkan bahwa aku akan membinasakan 40 ribu orang pilihan dari kaummu. Wasittina alfan min syararihim. Dan aku akan membinasakan 60 ribu orang dari orang yang masyarakatmu ataupun kaummu yang jelek. Jadi yang baik yaitu 40 ribu orang, yang jelek 60 ribu orang. Berarti total yang akan dibinasakan itu 100 ribu orang, 100 ribu manusia. Qala ya Rabbi haula'il ashrar fama bal akhir. Kata Yusha ibn Nun, wahai Rabbku, mereka orang-orang yang jelek, orang-orang yang tidak beriman kepadamu, orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepadamu, ya, kami faham, memang layak untuk dihancurkan, dibinasakan. Fama bal akhir, lah bagaimana terkait dengan orang-orang yang baik ini tadi, orang-orang yang soleh, orang-orang pilihan, kenapa juga ikut dihancurkan? Maka qala, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, innahum lam yaghdabu li ghadabi. Aku akan binasakan orang-orang terbaik dari kaummu, dari masyarakatmu, meskipun mereka tidak melakukan kemaksiatan, karena sesungguhnya mereka tidak marah, ya, karenaku. Jadi ketika ada kemaksiatan, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang baik ini tadi diam saja, ya, tidak aroh-aroh, ya, tidak ngiliki, tidak menahan orang-orang tersebut, ya, tidak ingkar mungkar. Wa kana yuwakilunahum wa yusharibunahum. Bahkan orang-orang terbaik dari kaummu itu malah yuwakilunahum, menjadikan mereka sebagai wakilnya, atau dengan makna yang lain, wallahu alam. Wa yusharibunahum, dan malah juga menjadi teman duduknya mereka ketika minum nyantai, ya, duduk santai sambil minum itu bersama mereka. Yani tidak menjaga jarak dari orang-orang jelek tersebut, tidak ingkar mungkar dan semisalnya. Makanya akan dihancurkan, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzakara Abu Umar ibn Abdul Bar an Abi Amran qala ba'athallahu azza wa jalla malakaini ila qaryah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat menuju salah satu desa. Andammiraha biman fiha, supaya dua malaikat ini menghancurkan siapa saja yang ada di desa tersebut, di tempat tersebut. Fawajada fiha rajulan qaiman yusalli fi masjid. Ketika mereka hendak menghancurkan, ya, meluluh lantakan desa tersebut, ternyata dua malaikat ini mendapatkan ada seseorang yang sedang sholat di masjid. Nah, akhirnya dua malaikat ini pun mengurungkan niatnya. Nah, menunda, ya, dari perintah Allah Azza wa Jalla. Faqala, kemudian dua malaikat ini menghadap Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan, ya Rabbi, inna fiha abdaka fulanan. Sesungguhnya di desa itu, di kampung itu, di tempat tersebut ada hambamu, ya, namanya siapa itu disebut, yusolli, yang sedang sholat beribadah kepadamu. Faqala Allahu Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala pun, ya, mengatakan, dammiraha wa dammirahu ma'ahum. fa innahu ma tuma'aru wajhuhu fiyya qattu. Hancurkanlah negeri, tempat ataupun desa tersebut, dan juga hancurkanlah orang yang sedang sholat tersebut bersama mereka. Nah, fa innahu ma tuma'aru wajhuhu fiyya qattu, karena sesungguhnya orang tersebut tidak pernah wajahnya itu ya memerah, yakni marah. Naam. Fi yaqtu, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tersebut ketika melihat kemungkaran, ya wajah dan perbuatannya tetap senang-senang saja. Tidak kemudian menunjukkan ya tidak suka dengan kemungkaran tersebut, tidak kemudian marah ya melihat kemaksiatan tersebut, tapi dia diam-diam saja, dia nam biasa-biasa saja. Makanya nam ketika orang tersebut tetap melaksanakan sholat, akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sekali lagi terkait dengan lewat ini, wallahu alam bisawab, ya di kitab yang berkaitan tidak ada ta'liqnya, dan sudah ana coba untuk mencari belum dapat nam tahqiqnya, wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.